cinta, jangan langsung pasrah, terlalu percaya. Akhirnya kau juga kecaplok buaya. Penonton harap beri petunjuk, sakitnya cinta apa obatnya? Jangan takut sayang, ada ini tabib cinta. Sayang, kau harus percaya.